betah di rumah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun bukan berisi. Oh, oh, oh, Argo, ho. Sawer bos. Sosialnya mungkin-mungkin panjang umur, kabeh dolanan pun patos rezeki.